7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum Sederalun, berita pagi edisi hari ini, Selasa 29 Oktober 2019, dibacakan Ilham. Fakta penggerebekan kepala sekolah dan wakil kepala sekolah Aceh Jaya, PGRI sudah curiga dan sarankan antisipasi. Akses menuju kampung Pantan Reduk terputus akibat jalan tertimbun longsor. Polres Nagan Raya tangkap seorang tersangka narkoba, 300 gram sabu disita. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di Radio City 94,4 FM Losmawe, Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio Amanda 104 FM Takengon, dan Radio Megapon 105,6 FM Sigli. Inilah sari berita dan laporan selengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Sederalun, Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI Aceh Jaya, M. Yanis mengaku sudah lama mengendus adanya gelagat yang tidak wajar yang ditunjukkan oleh AW, kepala sekolah di salah satu SMA di Aceh Jaya, bersama HO yang merupakan wakil kepala sekolah. Kepada awak media, ia menyampaikan jika sudah pernah memberikan lampu kuning dan juga sudah pernah mengusulkan kepada pihak pengawas agar keduanya dipindahkan dan tidak berdinas di satu sekolah yang sama. Yanis menjelaskan pihaknya sangat menyesalkan sikap tidak terpuji yang ditunjukkan oleh oknum yang memiliki peran besar di dunia pendidikan. Menurutnya perbuatan yang dilakukan oleh dua oknum yang berdinas di lingkup pendidikan tersebut mencoreng dunia pendidikan, apalagi posisi keduanya merupakan pimpinan dan wakil pimpinan di sebuah sekolah menengah atas. Yanis menjelaskan pada saat itu pengawas tidak bisa mengambil tindakan apapun karena tidak ada bukti terkait hubungan gelap mereka. Untuk itu, pihak PGRI Aceh Jaya sendiri akan mendukung sepenuhnya setiap langkah dan sanksi yang akan diberikan kepada keduanya terkait kasus tersebut. Sederalun, akses menuju kampung Pantan Reduk, Kecamatan Ketol, Kabupaten Aceh Tengah masih terputus setelah ruas jalan menuju desa itu tertimbun tanah longsor yang terjadi dini hari kemarin. Untuk membersihkan tanah longsor serta beberapa pohon kayu yang menumpuk di badan jalan, dikerahkan satu unit alat berat dari BPBD setempat. Kepala Pelaksana BPBD Aceh Tengah, Tamrin Elasri, kepada Serambi FM menyebutkan, ada sekitar 6 titik longsoran yang terdapat di ruas jalan, mulai dari kawasan Bintang Pepara menuju Kampung Pantan Reduk. Ia menjelaskan sejak beberapa hari lalu sudah terjadi longsor kecil di sepanjang ruas jalan itu, namun masih bisa dilalui. Tapi hujan deras kemarin malam menyebabkan timbulnya longsor baru, hingga memutuskan akses menuju kampung Pantan Reduk. Sederalun, Polres Nagan Raya dari Satuan Reserse Narkoba menangkap seorang pelaku narkoba di kabupaten tersebut. Dalam pengungkapan kasus narkotika, polisi berhasil mengamankan barang bukti jenis sabu-sabu seberat 300 gram dari tersangka. Hal itu dikatakan Kapolres Nagan Raya AKBP Giyarto SIK kemarin. Menurutnya pelaku yang ditangkap sebanyak satu orang, yakni penduduk Nagan Raya, di mana pelaku sebagai pengedar. Pengungkapan kasus narkoba jenis sabu ini juga disampaikan terbuka oleh Kapolres Nagan Raya dalam temu ramah Hari Sumpah Pemuda di Mapolres setempat. Sederalun, sejumlah anggota Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Barat Daya membangun tanggul pengaman darurat sepanjang 25 meter di Pantai Jilbab Desa Palak Kerambil, Kecamatan Susoh kemarin. Pembangunan tanggul darurat itu dilakukan akibat gelombang pasang sejak beberapa hari terakhir. Pengamanan tanggul darurat itu dibuat dari karung goni berisi pasir setelah dipancang penyangga dari bambu. Sekretaris BPBK Abdia, Muhammad Samin, mengatakan pembangunan tanggul darurat itu mengantisipasi terjadinya hantaman gelombang pasang yang menyebabkan abrasi. Untuk tanggul darurat tersebut, BPBK menyediakan 150 karung yang berisi pasir. Kawasan Pantai Jilbab yang menjadi lokasi objek wisata sering dilanda gelombang pasang dan abrasi. Tanggul pengaman darurat itu bersifat jangka pendek untuk menjaga bibir pantai dari terjangan ombak. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sederalun, 5 ekor kambing milik warga ditelan oleh ular piton berukuran besar di Desa Semantok, Kecamatan Pantai Cermen, Aceh Barat. Peristiwa itu terjadi pada Minggu 27 Oktober. Peristiwa itu baru pertama kali terjadi di desa setempat, di mana 5 ekor kambing itu merupakan milik Sampilin. Kejadian itu sempat menggegerkan warga desa setempat. Kecik Semantok menyebutkan ular berhasil membunuh 6 ekor kambing secara keseluruhan di dalam kandangnya. Ia menambahkan pada pagi itu sang pemilik merasa kaget melihat kondisi kambing-kambingnya sudah jarang bersuara. Sehingga saat didatangi ke kandang, terlihat seekor ular besar sedang melilit 2 ekor kambing yang hendak ditelannya. Sedangkan sebelumnya ular itu telah berhasil menelan 5 ekor kambing. Mengetahui hal itu, pemilik langsung mengabarkan kepada tetangga, sehingga warga lain pun segera mendatangi kandang kambing dan menyeret ular itu keluar kandang setelah berhasil dilumpuhkan dengan pukulan kayu. Sederalun, sebanyak 38 orang karyawan yang bekerja di perusahaan PT Kasa Maganda di Kabupaten Semelu membuat laporan pengaduan ke Polres setempat. Seorang perwakilan karyawan, Angera Gozebua, mengatakan laporan ke polisi itu dibuat secara resmi. Lantaran sudah 3 bulan ia bersama karyawan lainnya belum dibayar gaji oleh pihak perusahaan. Zebua mengaku selama ini mereka telah menagih hak mereka namun tak kunjung diberikan oleh pihak manajemen perusahaan. Untuk diketahui, PT Kasa Maganda merupakan perusahaan swasta yang melakukan kerjasama operasional dengan perusahaan daerah Kabupaten Semelu. Kerjasama yang dilakukan di bidang perkebunan sawit yang berlokasi di Kecamatan Tepah Selatan dan Teluk Dalam Semelu. Sederalun, 2 kecamatan di Kabupaten Aceh Singkil endemis kaki gajah, masing-masing di Kecamatan Simpang Kanan dan Kecamatan Danau Paris. Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kesehatan Aceh Singkil Edi Widodo di sela-sela launching program eliminasi kaki gajah di halaman kantor bupati setempat di Pulau Saro, Singkil. Edi Widodo menjelaskan endemis terjadi lantaran di Kecamatan Simpang Kanan dan Danau Paris ditemukan penderita kaki gajah. Untuk itu, ia mengimbau masyarakat Aceh Singkil untuk minum obat filariasis sebagai langkah pencegahan. Apalagi tahun ini merupakan program terakhir gerakan minum obat kaki gajah. Jika tidak diminum, maka kalau ada nyamuk pembawa penyakit kaki gajah, bisa terjangkit. Setelah tuntas pemberian obat kaki gajah, selanjutnya, kata Edi, akan dilakukan penelitian oleh Kementerian Kesehatan. Jika masih ditemukan, maka kembali dilakukan program pemberian obat pencegahan kaki gajah 2 tahun mendatang. Dari Newsroom Serambi Tanjung Permai, sekian berita pagi edisi Selasa 29 Oktober 2019. Berita siang Serambi FM dapat Anda ikuti kembali pukul 12.30. Berita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di situs www.serambifm.com. Follow juga Twitter dan Instagram @serambifm. Sederalun, wassalam.